إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ummah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita kaum muslimin, umat Islam, umat yang terbaik, umat yang benar-benar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barakah, walaupun mereka akhir hadhil ummah merupakan akhir dari umat-umat ini, tetapi nanti yaumul qiyamah umat Islam adalah yang pertama, yang lebih dulu dari umat-umat lainnya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam patut merasa bangga dengan agama kita. Dan kita menyatakan sebagaimana yang Allah perintahkan, fashhadu bi annana muslimun, persaksikanlah bahwa kami umat Islam, bahwa kami adalah kaum muslimin. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan minder dengan agama kita, agar kita jangan minder untuk menunjukkan akidah dan pegangan kita bahwa kami umat Islam, kami berpegang dengan agama Islam, karena agama ini agama yang mulia, agama yang sempurna, dan umat Islam umat yang sempurna, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, bahwa yang namanya izzah dan kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umat ini Allah angkat, Allah muliakan di atas umat-umat lainnya. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. Qul inna a'azzakumullah, dikatakan oleh Allah, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, Yahudi, melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Lihat ikhwan fillah, a'azzakumullah, Demikian pula Nasara, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya, Qul, katakan pada mereka, Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, jangan kalian gulu, ekstrim melampaui batas dalam agama kalian. Wala tattabi'u ahwa'a qawmin qaddallu min qabl, wa adallu kathiran, wa dallu an sawa'is sabil. Katakan pada mereka, ya ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian ghulu dan jangan ikuti hawa nafsu mereka-mereka yang qad dallu, telah sesat mereka. Wa adallu kathira, dan telah menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Yahudi dijuluki dengan umat yang dilaknat, maghdubi alaihim, dimurkai. Nasrani dijuluki qaddallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Tetapi umat ini Allah katakan dengan kalimat khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat di tengah-tengah manusia. Ikhwani fidina azakumullah, dari sini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdulillah, yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada agama ini. Yang kalau bukan karena hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan terbimbing. Ikhwani fidina azakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita mengetahui apa sebab umat ini dimuliakan dan apa sebab Yahudi dilaknat. Kita lanjutkan ayatnya masing-masing. Ketika Allah berbicara tentang umat ini, umat yang mulia yang dikatakan khaira ummah, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Apa kelanjutannya? Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, karena kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman pada Allah. Ini yang disebut oleh Allah pertama kali sebagai ciri khas umat yang terbaik, bahwa kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kalian memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Sedangkan Bani Israel yang Allah katakan lu'inu ala lisani Dawud wa ibni Maryam wa Isa ibni Maryam, Allah katakan ayat berikutnya dengan kalimat kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna an munkarin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, secara lengkapnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyatakan mereka dilaknat, Allah katakan dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita tahu umat ini umat yang mulia, dan kita tahu Yahudi adalah umat yang dikatakan la'ana atau lu'inu, dilaknat mereka. Ternyata sebabnya karena umat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kenikmatan itu disyukuri. Kita mendapatkan kenikmatan diberi hidayah pada agama yang sempurna, menjadi umat yang terbaik, maka kita syukuri untuk tetap kita pegang kuat-kuat, khususnya al-asl min hadzal din, khususnya prinsip agama ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mengaku muslimin tetapi apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan Bani Israel. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada pada mereka. Maka kita khawatir bahwa hanya nama saja, hanya sebutan saja, bahwa kita kaum muslimin, ternyata sifat yang ada pada kita, sifat mereka, Bani Israel, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun, jelek sekali kata Allah, apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama memasukkan prinsip ini sebagai prinsip-prinsip ahlus sunnah, bahwa umat Islam yang masih berpegang di atas sunnah, umat Islam yang masih berpegang di atas hak, di atas jalan yang lurus, di atas jalan salafus saleh, mereka selalu berpegang dengan prinsip ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, mereka tidak seperti Bani Israel yang la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena ahlus sunnah mereka berpegang dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan apa yang dia bisa, rubahlah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu paling tidak dengan hatinya, dia benci, dia tidak suka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, tentunya sesuai dengan keadaan-keadaannya. Bagaimana ingkarul munkar kepada orang yang di bawah kita, anak-anak kita, bawahan kita, dan bagaimana orang yang di atas kita, orang tua kita atau penguasa kita, akan berbeda sesuai dengan keadaannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi tetap yang namanya ingkarul munkar harus dilaksanakan sebagai aslun min usuliddin, sebagai prinsip dari prinsip-prinsip agama. Sudah diupayakan dulu oleh sufi untuk tidak saling menegur, untuk tidak saling mengingatkan, untuk mementingkan hati dan jangan urusi manusia. Tetapi walhamdulillah telah dibongkar kesesatan mereka oleh imam-imam ahlus sunnah, bahwa mereka ahlul dalal, mereka mengubur prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata dilanjutkan oleh partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian mereka menyatakan dengan kalimat, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Kalau berbeda dalam keadaan masalah usul, akidah, prinsip-prinsip agama, apakah kita diam? Apakah kita hormati penyimpangan-penyimpangan ahlul dalal? Apakah kita diam? Apakah kita katakan dengan menghormati mereka? Khawani bin na'azakumullah, ingat, kalimat yang hak, kalimat yang benar, wajib diucapkan oleh setiap para da'i, setiap para kiai, setiap ulama. Dan itu tidak memecah belah selama bahasa kita bahasa nasihat. Bahasa kita bahasa nasihat seorang muslim pada muslim lainnya. Bahasa nasihat untuk mereka-mereka yang kita cintai, agar mereka mendapatkan kejelasan agama. Kasihan mereka selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mereka selalu berdoa, ya Allah jelaskanlah yang hak itu hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan jelaskanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Itu doa kaum muslimin. Maka kalau para da'i diam dengan alasan untuk persatuan, untuk perdamaian, maka ini sungguh mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah perkara yang zalim, menyelisihi apa yang diajarkan dalam Quran, bahkan menyelisihi yang merupakan prinsip khaira ummatin ukhrijat linnas, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'an munkar. Ikhwani fid din a'azakumullah, jangan sampai kita menyerupai Yahudi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, yang mereka tidak saling menegur, tidak saling mengingatkan, dan tidak saling melarang kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rajutlah ukhuwah dan persaudaraan dengan tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Kita rajut persaudaraan itu justru dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan saling mengingatkan, dengan saling menegur, dengan saling membantah kebatilan-kebatilan. Kalau kami melakukan hal yang batil, silakan bantah dengan hujjah, dengan dalil-dalil. Kalau mereka melakukan kebatilan, kita bantah dengan hak, dengan dalil-dalil yang ilmiah. Mudah-mudahan dengan itu kaum muslimin akan melihat kejelasan mana yang hak, mana yang batil, dan mereka bisa berjalan di atas kebenaran dan bisa menghindari kebatilan. Nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني في الدين أعزكم الله. كم مسلمين سيدان جمعة مربهاكية. الله سبحانه وتعالى برفرمن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Hendaklah kalian takut kepada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di tengah kalian. Inni khawni bin na'azakumullah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau turun azab, kalau turun bencana, tidak hanya menimpa orang zalim saja, tetapi niscaya akan turun dengan merata, yang zalim terkena, yang tidak zalim juga terkena, yang berbuat maksiat terkena, yang tidak berbuat maksiat terkena, yang berbuat dosa, kebid'ahan, kesesatan, dan yang tidak juga terkena, yang berbuat dengan perbuatan syirik-syirik akan terkena, yang masih berpegang dengan tauhid juga terkena. Tayib dipertanyakan, bagaimana kalau yang mereka yang munkar, melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, kemaksiatan, layak mereka diazab. Tetapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak melakukan dosa-dosa tersebut? Dijawab, karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak saling menegur, tidak membantah, tidak mengingatkan, tidak melarang. Ikhwan fiddin a'azakumullah, betapa syiriknya musyrikin jahiliyah. Betapa zalimnya mereka di zaman jahiliyah. Bahkan mereka berani menantang Allah, seperti ucapan Abu Jahal yang menyatakan, Allahumma in kana hadha haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Na'udzubillah, ucapan kufur yang sangat, yang menyatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi ini hak, hujani kami dengan batu atau turunkan pada kami azab. Tapi kok gak turun azab? Padahal menantang-nantang dengan kurang ajar. Mengapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, surat Al-Anfal, menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bagaimana Allah akan mengadab mereka padahal di tengah-tengah mereka masih ada umat yang yastaghfirun, yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, berarti yang mencegah turunnya adab adalah ada seorang yang mengingkari kemunkaran mereka, mendakwahi mereka, menegur mereka, meluruskan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja tidak ada, akan Allah turunkan adab. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan kepada nabinya, fa asri bi ahlik, hendaklah engkau berjalan sebelum subuh keluar dari negeri ini. Ini kata Allah akan mengadab mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sebagaimana kaum Lut setelah pergi nabi dan keluarganya, illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya yang ternyata terbawa dengan kaum LGBT, maka Allah angkat negeri mereka dan Allah balikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas jadi yang bawah. Azab yang sangat mengerikan, diangkat tinggi sampai diriwayatkan kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya terdengar di langit sana, saking tingginya. Kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik, dan bekasnya masih ada sekarang, yaitu menjadi lautan yang lautannya tidak barokah sampai hari ini. Laut mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada ikan, tidak ada udang, tidak ada apapun kehidupan padanya. Azab yang belum berakhir sampai hari ini, masih terlihat bekas azab. bagaimana lautan tidak menghasilkan apapun. Ikhwani fiddina azakumullah. Afala tatadakkarun, tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Apakah umat ini akan membiarkan mereka mendakwahkan kebatilan-kebatilan, kemudian kita diam? Apa yang memiliki kemampuan, mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kedudukan, kemudian diam, mereka lebih terancam dengan ancaman-ancaman yang besar. Dan kita khawatir kalau sampai umat ini tidak saling menegur, tidak saling mengingatkan, dan biarkan mereka seakan-akan itu adalah hak asasi manusia, maka tidak salah kalau kemudian Allah menimpakan azab pada negeri ini. Dan Allah tetap maha adil. Kalau Allah menimpakan azab yang merata, yang melakukan dan yang tidak melakukan. Yang tidak melakukan kesalahan mereka adalah diam dari kemunkaran, membiarkan sejenis kaum Lut, kaum LGBT berbicara, mendakwahkan dalam keadaan yang lain, diam dan menyatakan itu hak mereka. Biarkan saja. Bukan masalah hak mereka, kalau turun azab kita akan terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu azab yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Dan ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada yang lebih buruk, lebih busuk, lebih jelek daripada LGBT, yaitu kebid'ahan dan kesesatan. Karena ini maksiat, yang ini dhalalah. Dan Nabi menyatakan dengan kalimat, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats, ajaran baru ditambah-tambahkan dalam agama. Mengapa lebih jelek? Karena mereka berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Ini agama Allah, ini disuruh oleh Allah, ini padahal enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah, enggak ada dalam ucapan para sahabat. Maka ikhwan ibn azakumullah, berarti dia berdusta atas nama Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang mengajarkan ajaran tersebut selain Allah? Apakah ada tuhan lain yang mengajarkan ajaran tersebut? Ini ikhwan ibn a'azakullah menunjukkan jeleknya kesesatan dan kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan agama. Maka ini lebih-lebih lagi kita perlu mengingatkan kaum muslimin, karena kita sayang pada mereka, kata kita cinta pada mereka, agar mereka selamat dari kesesatan. Maka wajib bagi para da'i khususnya, bagi para ahlul ilmi, bagi para ulama, dan bagi mereka yang tahu kemunkaran tersebut untuk berbicara. Jangan seperti Bani Israel yang mereka dalam keadaan la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kalau kita menegakkan prinsip ini, maka kitalah yang dimaksud oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita tidak menegakkan prinsip ini, jangan GR bangga diri menyatakan saya umat yang terbaik. Karena Allah melanjutkan kalimat itu dengan kalimat seterusnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan kalimat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala semoga membimbing kita untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar dikubur hanya karena alasan perdamaian-perdamaian. Jangan sampai kita diam hanya karena alasan persatuan. Sungguh nasihat menasehati adalah mempersatukan umat. Hendaklah mereka saling menasehati. Tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr, tawasi bil marhamah. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udhu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udhu bika min sakhatika وغضبك وتوفنا من الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وأقم الصلاة. استووا اعتدلوا صبوا